بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala melanjutkan pembahasan syarah Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari rahimahullah. Disebutkan di dalam buku ini beberapa hadis dari Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Terakhir kita baca ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah membacakan hadis tentang adanya orang-orang yang nanti pada hari kiamat diusir dari telaganya Rasul alaihi salatu wassalam, diharamkan atasnya untuk meminum air telaganya Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal air tersebut, siapa yang meminumnya walaupun seteguk, maka dia tidak pernah akan haus selama-lamanya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kisah itu ketika beliau sedang berada di atas haud, sedang berada di atas telaga. Kemudian tiba-tiba ada sebagian umat beliau yang diusir. Maka beliau pun mengatakan, ummati, itu umatku. Dan kenapa diusir? Fayuqal, maka kemudian dikatakan kepada beliau, la tadri, engkau tidak tahu. Masyau alal qahqara. Mereka dulu dalam kehidupan dunia berpaling ke belakang. Yakni mereka itu terfitnah wal'iyadzu billah. Jadi di antara manusia ada yang terfitnah, mendapatkan ujian dan tidak bisa menghadapi fitnah tersebut, ujian tersebut. Ya. Mereka berpaling dari agama Rasul alaihi salatu wassalam, baddalu ahdatsu ba'dar rasul, sehingga berakibat mereka diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan sudah kita sebutkan keterangan para ulama bahwasanya mereka yang terusir itu ada dua golongan. Yang terusir itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Irtaddu aniddin, mereka murtad dari agama, merekalah ahlur riddah. Ketika Rasul wafat, mereka telah masuk Islam sesungguhnya, seperti kalangan orang-orang Arab pedalaman. Namun kemudian setelah Rasul wafat, ya, mereka kemudian mengikuti Nabi palsu, seperti Musailamah al-Kadzab, Tulaihah. Banu Asad mengikuti Tulaihah yang mengaku sebagai nabi. Bani Tamim mengikuti Sajjah, seorang yang bernama Sajjah yang dia juga mengaku sebagai nabi. Di Yaman muncul lagi Al-Aswad Al-Ansi, ya, yang juga diikuti oleh sebagian orang-orang Yaman ketika itu. Yang kemudian fitnah nabi-nabi palsu ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, dibunuh Musailamah Al-Kadzdzab juga demikian. Dan yang murtad itu bukan sahabat. Tidak ada sahabat seorang pun yang murtad, tidak ada. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Ya. Mereka inilah yang diusir dari telaga. Ahlur riddah. Nah. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, ya, justru mereka menuduh yang terusir dari telaga itu para sahabat. A'udzubillah min dzalik. Padahal sebaliknya, justru sahabat inilah yang memadamkan fitnah mereka, orang-orang yang murtad. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, ya, taib, tentang ucapan orang Rafidhah yang demikian buruk ini. Dan sudah kita sebutkan beberapa ayat, yang ayat-ayat itu semuanya menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi adalah generasi yang terbaik. Seperti ayat di dalam surah Al-Hadid ayat 10 yang sudah kita bacakan bersama. Allah mengatakan, wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan semua sahabat tanpa kecuali Muhajirin atau Ansar yang masuk Islam sebelum Fath atau sesudah Fath, semua sahabat Nabi dikatakan oleh Allah wa kullan, dan semua sahabat Nabi itu wa'adallahu al-husna, telah Allah janjikan untuk mereka al-husna. Dan husna itu apa? Jannah, surga. Jadi mereka para sahabat adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Itulah keyakinan kita semuanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang-orang Rafidhah itu lebih jelek. Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah lebih busuk, lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi kalau ditanya, man khairu ahli millatikum? Kalau orang Yahudi ditanya, siapakah orang yang terbaik pada agama kalian? Niscaya orang Yahudi akan mengatakan ashabu Musa, yang paling baik diantara pengikut agama Yahudi menurut mereka, yang paling baik menurut mereka adalah pengikutnya atau sahabatnya Musa. Jadi sahabatnya Musa adalah apa? Yang terbaik. Dan itu betul. Walaupun yang mengatakan apa? Yahud. Demikian pula Nasara ketika ditanya, Nasara, Nasrani ketika ditanya, man khairu ahli millatikum? Siapakah orang yang terbaik menurut kalian? Di agama kalian itu siapa yang terbaik? Mereka akan mengatakan ashabu Isa. Sahabat-sahabatnya Isa, murid-muridnya Isa. Tetapi orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah ketika ditanya, siapa yang paling jelek menurut kalian? Mereka mengatakan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Muhammad. Itu yang paling jelek. Ya. Wabillahi taufik. Padahal sahabat-sahabat Rasul adalah orang-orang terbaik. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Termasuk ayat Ali Imran 110 kita baca juga. Firman Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di tengah manusia. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia. Kuntum, kalian. Kalian itu yang tertuju pertama kali adalah para sahabat. Jadi kalian para sahabat adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Naam. Wabillahi taufiq. Syekh Rabi masih melanjutkan pembahasan ini. Ya. Masih melanjutkan beberapa dalil yang menunjukkan para sahabat itu adalah manusia terbaik. Walihada yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku." Dalam sebagian riwayat, "Janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku." Siapapun sahabatnya tidak boleh dicela. Ya. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi walaupun sebentar, walaupun hanya melihat, walaupun berjumpa sejenak, tapi beriman kepada Rasul dan meninggal di atas Islam, itulah sahabat. Ya. Walaupun hanya ketemu sebentar, melihat sejenak, beriman kepada Rasul, kemudian meninggal di atas Islam, maka dia adalah apa? Sahabat. Ya. Apalagi sahabat yang lama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sejak Rasul belum menjadi Rasul, itu sudah bersama dengan Nabi. Cuma selisih 2 tahun umur Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Dan beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi. Jadi 23 tahun Rasul menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar bersama dengan Rasul. Sahabat yang paling lama. Semuanya sahabat yang bertemu sebentar, yang bertemu sehari, yang bertemu 2 hari, yang bertemu 1 bulan, yang bertemu 1 tahun, 4 tahun, 23 tahun, semuanya sahabat tanpa kecuali. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sahabat, masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, 4 tahun menjadi sahabat. Ada lagi sahabat yang ya berjumpa dengan Nabi hanya sebentar, hanya sebentar saja. Ada seorang yang sedang naik unta atau naik kuda, ya, di tengah jalan ketemu dengan Nabi, musyrik dia ini awalnya. Di tengah jalan ketemu Nabi, kemudian Nabi menawarkan Islam, kemudian dia mengucapkan syahadatain, tiba-tiba untanya ya terprosok. Ya. Terprosok kakinya, masuk ke dalam lubang. Orang ini jatuh meninggal. Baru masuk Islam. Subhanallah. Sahabat ini belum pernah beramal kecuali hanya mengucapkan ada syahadatain. Inilah orang yang ya beramal sedikit namun mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, siapapun sahabatnya, Nabi berpesan, "La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku." Fa inna ahadakum, kenapa demikian? Nabi menyebutkan alasan kenapa kita tidak boleh mencela mereka. Nabi menyebutkan di antara alasan, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kita ini, lau anfaqa misla Uhudin dahaba, kalau kita berinfak emas sebesar gunung Uhud. Kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud, dan itu tidak mungkin. Yani syibhul mustahil. Ya. Hampir tidak terbayang kita punya emas sebesar gunung apa? Uhud. Kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian kalian infakkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak bisa mengalahkan sedekahnya sahabatku walaupun mereka bersedekah 1 mud atau separuhnya. Walaupun mereka bersedekah ya korma 1 mud, gandum 1 mud atau setengahnya, itu tidak bisa dikalahkan sedekah mereka ya dengan infak kita walaupun sebesar gunung Uhud. Ya. Kalau demikian keadaan mereka para sahabat, amalan yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, apakah kemudian pantas kita yang tidak bisa berbuat seperti mereka mencela sahabat? Sangat tidak beradab yang seperti ini. Ya, ini namanya orang yang bangkrut. Kita tidak bisa berbuat, amalan kita yang banyak pun tidak bisa mengalahkan amalan yang sedikit dari amalan sahabat, kemudian kita berani mencela sahabat. A'udzubillah. Oleh karena itu Nabi mengatakan ya, dalam hadis ini pesan untuk kita jangan sekali-kali mencela seorang pun dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, jasa mereka besar. Al-Qur'an sampai kepada kita ini karena jasa mereka. Islam sampai ke negeri ini juga karena perjuangan para sahabat. Ya. Hadis-hadis Nabi sampai kepada kita, termasuk hadis ini yang sedang kita baca, pun melalui jalannya para sahabat. Jadi kita punya hutang budi besar ya, kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Qala Syekh Rabi' ibn Hadi, yakni maksud dari hadis ini, law anfaqa rajulun min khiyarit tabi'in, kalau seandainya ada seorang yang terbaik dari kalangan tabi'in, tabi'in ini loh ya. Bukan kita, kita ini siapa ya. Kalau ada tabi'in, tabi'in itu di bawah sahabat. Orang yang terbaik dari kalangan tabi'in itu berinfak sebesar gunung Uhud emas ya, kalah dengan infaknya sahabat yang satu mud atau setengahnya ya, fadlan aman ba'dahum, lebih-lebih lagi setelah tabi'in ya, orang-orang sesudah tabi'in. Nah, wasohabiyu yunfiqu muddan min sya'ir, sahabat berinfak satu mud gandum, aunis mud atau separuh mud. Yakunu hadzal mud, sedekah mereka satu mud gandum itu atau separuhnya ya, afdal, lebih afdal min mithli jabali Uhud, daripada gunung Uhud emas yang diinfakkan oleh selain para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Nah, jadi ini di antara hadis yang menunjukkan keutamaan sahabat, dilipat gandakannya pahala mereka di sisi Allah dan dilarangnya kita untuk mencela sahabat. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, dalil yang lain yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Wa qala Rasulu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda tentang keutamaan sahabat, an-nujumu amanatun lis-sama, bintang-bintang itu ya adalah amanatun lis-sama, amanah, keamanan bagi langit, penerang. Fa idza dhahabatin nujum, kalau bintang-bintang itu hilang, enggak ada, atas sama amatu adu ya, akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan. Jadi bintang-bintang itu memiliki kedudukan. Wa ana amanatun li ashabi, dan saya adalah amanah, keamanan bagi sahabat-sahabatku. Ya. Fa idza dhahabtu, kalau saya telah pergi, telah tiada, ata ashabi ma yu'adun, akan datang kepada para sahabat apa yang telah dijanjikan. Kemudian Rasul mengatakan wa ashabi, dan sahabatku amanatun li ummati, adalah amanah, keamanan bagi umatku. Kedudukan sahabat itu besar. Nabi tadi mengatakan langit ya, itu ada bintang-bintang. Kemudian kedudukan beliau di hadapan para sahabat. Kemudian terakhir beliau mengatakan sahabat-sahabat itu adalah amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi, kalau sahabat-sahabatku sudah tiada, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan. Iya. Ini hadis menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nabi memuliakan mereka. Apakah tidak seharusnya kita juga memuliakan mereka, para sahabat? Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mencintai mereka. Apakah tidak seharusnya kita juga mencintai mereka, para sahabat? Ya. Mestinya kan demikian. Kita ini umatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mestinya kita meyakini apa yang diyakini oleh Rasul. Mestinya kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasul. Kan demikian. Disebutkan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Ini juga hadis yang menunjukkan keutamaan sahabat. Keberadaan mereka di tengah-tengah umat ini barokah. sebab keberkahan dari Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ya'ti zamanun, akan datang suatu zaman, yaghzu fi'amun minan nas, sekelompok manusia berperang jihad. Fayuqal, maka ditanya mereka itu, pasukan yang banyak itu yang sedang berperang, sedang berjihad, ditanya, fikum man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah-tengah mereka ada orang yang dulu bersahabat dengan Rasul? Di tengah-tengah pasukan adakah sahabat? Fayuqalu, maka dikatakan, na'am, iya, ada sahabat di tengah-tengah kami. Taib. Fayuftahu alaihi, maka Allah berikan kemenangan kepada pasukan tadi. Pasukan yang di tengah-tengah mereka ada apa? Sahabat. Nah, summa ya'ti zamanun, kemudian datang zaman berikutnya, sahabat sudah tidak ada. Fayuqalu, kemudian ditanya mereka itu, kaum muslimin yang berjihad, fikum man sahiba ashaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang bersahabat dengan sahabatnya Nabi, yakni para tabi'in? Karena sahabat sudah tidak ada. Apakah ada di tengah kalian orang yang bersahabat dengan sahabatnya Nabi, yakni para tabi'in? Fayuqal, maka dijawab, na'am, iya, sahabat sudah tidak ada, namun masih ada di tengah-tengah kami orang-orang yang bersahabat dengan para sahabat, yakni para tabi'in. Fayuftahu, maka Allah beri mereka kemenangan. Ya, keberadaan orang soleh, keberadaan mereka ini, orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya, menjadi sebab kebaikan. Dengan nasihat mereka, dengan doa mereka, dengan kesungguh-sungguhan mereka. Ya. Naam. Summa ya'ti zamanun, kemudian datang lagi zaman berikutnya, di mana para tabi'in sudah habis, sudah tiada. Fayuqal, ditanya mereka, fikum man sahiba sahiba ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di tengah-tengah kalian ada orang-orang yang bersahabat dengan sahabatnya Nabi, yakni para tabi'u tabi'in? Fayuqalu, na'am, iya, ada di tengah-tengah kami. Fayuftahu, maka diberilah kemenangan mereka itu. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan, ya, betapa besarnya nilai sahabat. Karena tiga generasi yang disebutkan dalam peperangan ini semuanya menisbatkan kepada sahabat, ya atau tidak? Man sahiban nabi. Man sahiba sahiban nabi. Kan demikian. Adakah di antara kalian sahabat Nabi? Ada. Kemudian tahun-tahun berikutnya, beberapa waktu kemudian, adakah di antara kalian orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi? Ya, bersahabat dengan sahabat apa? Nabi. Kan demikian, ikhwan. Ya. Tiga generasi. Sahabat, kemudian tabi'in, yaitu sahibu sahibin Nabi, tabi'ut tabi'in, sahibu sahibu sahibun Nabi. Nah, wabillahi taufiq. Yani kata Syekh Rabi ibn Hadi, haula'il ladina sahibu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fihim minal khairi. Orang-orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi, yakni para tabi'in, mereka memiliki kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak yang memungkinkan mereka biidznillah, dengan izin Allah, ya, tentara-tentara itu mendapatkan kemenangan. Karena orang-orang yang soleh itu mesti akan mendoakan dengan doa kebaikan, mengarahkan dengan apa? Arahan-arahan yang baik. Ya. Baik. Fahada dalilun, hadis ini menunjukkan ala khairiyati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang betapa baiknya, betapa utama dan mulianya sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Baik. Dan berbicara tentang dalil-dalil, ya, yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya, sangat banyak, dan ini merupakan kesepakatan, ya, ahlus sunnati wal jamaah. kesepakatan a'immah, kesepakatan para ulama, imam-imam ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah ya orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling mulia, dan mereka semuanya adalah ahlul jannah, penduduk jannah. Wabillahi taufiq. Kembali kepada pembahasan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang fitnah tadi. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam syahid, kita kembali pada penjelasan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita tentang telaga. Akhbarana bil haubi. Nabi mengabarkan kita tentang telaga. Wa annahu yakunu sabiquhum ilal haub. Dan Nabi mengabarkan beliau mendahului umatnya di atas telaga. Beliau sampai dulu ke telaga itu. Karena itu telaganya Rasul. Wa muhimmatuhu, dan tugasnya Rasul hunak di sana di atas telaga adalah al-israf, mengurusi ala saqiyihim. Mengurusi umatnya untuk minum air. Ini beliau mendahului umatnya, melihat para umatnya yang datang berbondong-bondong dalam jumlah yang banyak untuk mereka minum dari air telaga Rasul alaihi salatu wassalam. Fa ukhidha bi unasin dzatil yasar. Tiba-tiba ya diambil, dijauhkan, dihalangi ya sebagian orang-orang yang mendekat dari sisi sebelah kiri, dijauhkan, diusir. Fa yaqul, Nabi mengatakan ummati ummati, umatku itu, umatku. Ya. Wa fi riwayah ashabi ashabi. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan ashabi ashabi. Nah, yang dimaksud ashabi di sini ini umat beliau. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang apa? Rafidhah. Ini jeleknya mereka. Ya. Baik, sembarang mengambil hadis dengan tafsiran mereka. Fataqulul malaikatu, maka malaikat mengatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau wahai Nabi tidak tahu apa yang telah mereka ahdasu, perbuat sesudah engkau. Mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama. Nah, ini golongan yang kedua nanti yang diusir dari apa? Telaga. Yang pertama tadi ahlur riddah, orang-orang yang apa? Murtad. Ya, karena lafadznya adalah ya, la tadri, engkau tidak tahu, masyau alal qahqara. Mereka mundur ke belakang, meninggalkan agama ini, terfitnah dengan fitnah ya, dengan fitnah Musailamah al-Kadzab, dengan fitnahnya al-Aswad al-Ansi, dengan fitnahnya Sajah, dengan fitnahnya nabi-nabi palsu itu, sehingga mereka menjual agamanya. Mereka terusir setelah sebelumnya mereka mendapatkan hidayah. Wabillahi taufiq, terfitnah. Jadi di antara fitnah-fitnah itu, kejelekan-kejelekan itu, ada kejelekan-kejelekan yang mengantarkan orang kepada kekufuran. Ini fitnah yang paling besar. Kekufuran. Ya. Nah, kemudian fitnah berikutnya adalah al-bid'ah. Al-bid'ah wal muhdatsat. Kebid'ahan-kebid'ahan. Walaupun tidak sampai kepada ya, keluar dari agama Islam, namun dia telah merubah agama. Karena orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama artinya merubah agama ini. Dan penyimpangannya sejauh dari perubahan yang dia lakukan. Nah, dan perubahan itu kalau terus-terus-terus bisa berujung kepada kekufuran. Bisa berujung pada apa? Kekufuran. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat beberapa umat beliau diusir sampai Nabi mengatakan ummati ummati, itu umatku, malaikat mengatakan innaka la tadri, engkau tidak tahu wahai Nabi, ma ahdatsu ba'daka, apa yang telah mereka perbuat dari perkara yang baru dalam agama ini sesudah engkau wahai Nabi. Ya. Sehingga dari hadis ini, selain golongan yang pertama yang diusir yaitu ahli riddah, orang-orang yang murtad, wa ba'dul ulama, sebagian ulama yudkhilu ahlal bidah, mereka sebagian para ulama memasukkan di antara golongan yang diusir dari telaga adalah ahlul bidah. Ahlul bidah fi hadha at-tardi wal ib'ad, mereka dijauhkan dari telaga, diusir dari telaga. Kenapa demikian? Li'annal illata mawjudatun fihim. Karena pada mereka ada apa yang juga dilakukan oleh orang-orang yang murtad tadi, yaitu merubah agama. Merubah agama. Wa yatabdil wa nukus lil wara. Yaitu mereka merubah agama dan berjalan ke jalan yang lain selain jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, wa mukhalafati hadyihi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi petunjuk Nabi. Maujudatun fihim, ada pada mereka. Fayujadu fihim ma yastaujibu hadhil uqubah, sehingga ada pada mereka sesuatu yang sepantasnya mereka mendapatkan hukuman itu, yaitu diusir dari apa? Dari telaga. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat misalnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan kami muslim. Tapi karena kebid'ahan mereka, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, membunuh Ali bin Abi Thalib, memerangi sahabat. Berarti mereka merubah agama ini. Mereka ahlul bid'ah, orang-orang Khawarij itu. Ya. Yukafiruna al-muslimin, demikian mudahnya mengkafirkan kaum muslimin. Yukafiruna ashabul kabirah, demikian mudahnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Al-Khawarij, orang-orang Khawarij, ahdatsu, membuat sesuatu yang baru dalam agama itu. Qala Syekh Rabi Ibn Hadi. Wal ibn Abdul Bar kalamun. Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah, salah seorang ulama Andalus. Beliau pernah mengatakan anna kullaman ahdasa fid din fahuwa minal matrudin anil haul. Sesungguhnya semua yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini, dia akan terusir dari telaga. Kullaman ahdasa, semua yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini, fahuwa minal matrudin, dia termasuk orang-orang yang matrudin, diusir anil haul, dari telaga. Kal khawarij, seperti orang-orang Khawarij. War rawafid, seperti orang-orang Rafidhah Syiah. Wasairi ashabil ahwa, dan semua para pengikut hawa nafsu, seperti orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir. Wal Jabriyah, demikian juga orang-orang yang ya terjatuh pada pemikiran Jabriyah. Ya. Al Murji'ah, orang-orang Murji'ah. A'udzubillah, orang-orang Murji'ah itu mereka tidak mengatakan amalan termasuk bagian dari iman. Sehingga mereka mengatakan orang kalau sudah masuk Islam walaupun berzina, imannya sama dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Tidak beda. Mau dia berzina, mau dia minum khamr, mau dia mencuri, yang penting dia sudah syahadatain, dia berada pada puncak keimanan seperti imannya Jibril. Kalau seperti ini apa kalau demikian? Merubah agama kan begitu. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau mengatakan semua orang-orang yang membuat perkara yang baru dalam agama, mereka termasuk orang-orang yang diusir dari telaga. Seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidhah, ya, dan semua pengikut hawa nafsu. Wa annahum yadkhuluna fi hadzal wa'id, mereka semuanya masuk dalam ancaman ini. Nah. Jadi Al-Imamul Bukhari rahimahullah, kembali kepada pembahasan Kitabul Fitnah. Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini, hadis tentang diusirnya sebagian umat Nabi dari telaga, sebagai peringatan bagi kita semuanya dalam kehidupan di dunia ini untuk berhati-hati dari fitnah. Fitnah-fitnah yang mengantarkan seorang merubah agamanya. Apakah merubah agama dengan arti murtad, atau merubah agama dengan melakukan kebid'ahan, berbuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Nah, wabillahi taufiq, itu adalah fitnah, kejelekan. Falyahdharil muslim, maka sudah seharusnya seorang muslim berhati-hati, waspada, min mukhalafati ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sudah seharusnya seorang muslim berhati-hati, waspada dari menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tugas kita ma'asyiral muslimin. Kita sudah lama belajar, kita sudah lama duduk bermajelis ilmu. Ya. Mari kita coba koreksi diri kita sendiri, masing-masing kita. Sudahkah ilmu yang kita ketahui kita amalkan? Ya. Jangan kita mengerti suatu ilmu kemudian kita selisihi. Saya ngerti sholat duha, demikian banyak keutamanya, coba saya amalkan, walaupun belum bisa rutin. Saya mengerti walhamdulillah tentang sholat witir, coba saya lakukan walaupun hanya sholat witir satu rakaat sebelum tidur. Mengerti tentang adab berpakaian bagi seorang muslim, coba lakukan itu, adab-adab berpakaian bagi seorang muslim. Mengerti adab makan, apa yang seharusnya diucapkan sebelum makan dengan tangan kanan atau tangan kiri, adab-adab ke masjid, adab-adab keluar masjid. Nah, ilmu-ilmu itu semuanya ma'asyiral muslimin adalah sesuatu yang menjadikan seorang muslim itu ya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Karena kita ingin nanti pada hari kiamat ya bisa mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam dan minum dari air tersebut. Dan waktu kita beramal ya selama di dunia ini, tidak ada lagi kesempatan yang lain ya di dunia ini untuk kita terus berusaha menghindarkan diri dari penyelisian terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, penyelisian terhadap hadiyun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, demikian seharusnya seorang muslim berhati-hati dari menyelisihi Rasul. Faqad yutradu anil haud, karena kalau tidak berhati-hati bisa jadi nanti diusir dari telaga. Dan telaga itu adalah sesuatu yang pasti telah diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang air telaga itu diambil dari Al-Kautsar, sungai di mana? Di jannah. Jadi di surga itu ada sungai yang namanya Al-Kautsar. Dari sungai itulah kemudian dialirkan air menuju telaganya siapa? Rasul di padang mahsyar. Ya. Kalau Kautsar itu di surga, kalau haud telaga itu di mana? Di mahsyar. Buktinya kalau di mahsyar, ya orang-orang diusir, ada yang diusir. Kalau sudah masuk surga enggak ada yang terlarang, kan demikian. Ya, terusir. Dan mereka ahlu ridda, orang-orangnya murtad. Tidak mungkin orang yang murtad berada di mana? Di jannah, tidak mungkin. Mereka sudah masuk dulu dalam neraka. Ya. Adapun tentang Al-Kautsar, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami Allah telah menganugerahkan kepadamu wahai Nabi Al-Kautsar, sungai di jannah, sungai di jannah. Sungai yang besar di jannah, airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Ya, fasholli li rabbika wanhar, maka bersyukurlah engkau wahai Nabi dengan engkau sholat hanya kepada Rabbmu. Ini bentuk syukur. Maka sholatlah engkau hanya kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk Rabbmu. Jadi sholat dan menyembelih itu ibadah yang semuanya harus untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Wa fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yusabbu minal jannah aniyatuhu adadu nujumis sama wal ahadits fihi mutawatirah. Nabi telah menafsirkan ya tentang haud telaga, bahwasanya telaga itu airnya dicurahkan dari jannah, yakni dari Al-Kautsar tadi. Aniyatuhu adadu nujumis sama, jumlah bejana-bejananya yang digunakan untuk minum itu sebanyak bintang-bintang di laut, saking banyaknya. Wal ahadits fihi mutawatirah, dan hadis-hadis tentang telaganya Rasul adalah hadis-hadis yang mutawatirah, sangat banyak. Ya, sangat banyak hadis tentang apa? Al-Haud, telaga Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Ini yang terkait dengan fitnah yang disebutkan di dalam hadis yang ada di hadapan kita, yaitu fitnah apa namanya riddah, kemurtadan, dan fitnah al-bidah, ya, kebidahan, ya, merubah agama ini dengan perkara-perkara yang baru. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada ikhwan yang ingin memfotokopi buku ini, baik, mungkin bisa menghubungi apa namanya panitia. Kita baru membaca 4 lembar atau 8 halaman dari buku ini. Nah, ini wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.